Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya punya teman, Pak, Bu ya, jualan sembako. Terus saya ditawarin sama teman saya. Saya ikutan. Tapi tiap bulan saya dikasih. Ditawari apa itu? Sembako, beras, minyak. Saya mau juga dikasih gitu. Hah? Dikasih gitu. Iya, saya dikasih dua. Terus? Tiap bulannya tuh saya naruh nitip. Nitip apa dikasih? Iya, kenapa? Nitip apa dikasih? Nitip. Saya nitip. Bentar, nitip diulang, modal. Diulang lagi. Saya bingung. Habis dikasih kok nitip? Saya punya teman. Baik. Jualan sembako. Iya. Terus saya nitip uang ke dia. Nitip uang bukan dikasih. Tiap bulannya dikasih, itu termasuk riba atau bukan? Dikasih apa? Sembako? Uang. Tiap bulannya. Baik, jumlahnya? Jumlahnya 250, saya nitipnya 2 juta. 2 juta, setiap bulan kasih 250? 250 tiap baik. Bulannya. Terus, nah baik. Baik. Itu termasuk riba bukan? Kami jawab. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu nitip kepada sahabatnya yang berdagang sembako duit 20 juta. 2 juta. Kemudian setiap sebulan ibu dikasih 250.000. Maka uang tersebut tidak akan dianggap riba asalkan kalau pas 2 juta stop, ibu enggak boleh nambah lagi mintanya. Berarti ibu minjemin duit 2 juta, kemudian teman ibu nyicil per bulan 250. Kali berapa nanti? Kali 8 sudah selesai. Enggak boleh minta lagi. Kalau minta baru riba, ibu. Karena ada tambahannya, ibu, ya kan? Ibu minjemkan 2 juta, tahu-tahu dia minta 2 juta lebih. Enggak boleh. Senang dulu. Kalau titip, maksudnya berdagang bareng harus hitungannya jelas. Kira-kira bagi hasilnya bagaimana? Hitungannya. Apakah nanti ibu mendapatkan berapa persen dari keuntungan? Bukan dari keuntungan modal. Misalnya, perdagangannya itu adalah jumlahnya 6 juta. Ibu titip 2 juta. Berarti kan 4 jutanya milik dia, 2 juta ibu. Lalu sudah ada kesepakatan. Kalau nanti akhir bulan untung, nanti saya dapat sepertiga. Boleh sepertiga. Tapi kalau sudah dipatok dengan keuntungan yang jelas, itu enggak dibenarkan. Karena belum tentu di bulan itu untungnya 250.000. Jadi itu adalah yang menjadi benar satu tok transaksinya, Bu. Ibu kayak minjemi tadi. Ibu hanya ambil 25 kali 8, 250 kali 8, selesai. Kalau hitung-hitungannya untuk ibu bagi untung, hitungannya harus jelas. Bukan setiap bulan 250.000, tapi dihitung dulu hasilnya berapa, ibu dapat prosentasenya. Seperti itu ya, biar selamat, biar nggak masuk wilayah riba. Wallahu a'lam bishawab.